rasa salah masih terapangku alenupa ningu mama nakiti aja ningai eroja nikama sea dia tunja de nipuji puji eroja nipatri Matulalo salang, mangeni julu bang.